Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد, ولنجدكن pembacaan kita terhadap kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Kita telah sampai kepada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Telah lalu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjadikan kesabaran dan sholat ini sebagai penolong mereka. Dan telah lalu bahwasannya jika bukan karena sifat sabar yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, maka perkara mereka akan kacau balau, akan rusak segala macam urusan mereka. Artinya di dalam setiap langkah ahlul iman harus mereka menahan dirinya dengan senantiasa bersabar kepada Allah, baik itu bersabar untuk senantiasa taat atas perintah-perintah Allah, taat atas perintah-perintah Rasul, begitu juga senantiasa bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang telah lalu hati manusia ini condong kepada kejelekan, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, inna nafsa la ammaratun bisu, jiwa manusia itu memerintahkan seseorang kepada kejelekan. Begitu juga sabar di dalam menghadapi ketetapan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya pahit. Yang manis mereka semua ridha, namun ketetapan dan ketentuan Allah yang sifatnya pahit bagi mereka, maka mereka pun juga harus bersabar di dalam menghadapi itu semua. Karena itu adalah bagian daripada keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW menyatakan, la yu'minul mar hatta yu'min bil qadari khairihi wa syarrih. Tidak dikatakan seseorang itu beriman sampai dia beriman terhadap takdir dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, baik ataupun jeleknya, baik perkara yang membuat mereka senang, jelek yaitu perkara yang membuat mereka sedih, yang membuat mereka susah. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, tidak ada jalan bagi seorang mukmin untuk menggapai keinginan mereka, untuk menggapai harapan mereka, kecuali dengan senantiasa bersabar. Pada pertemuan yang lalu telah kami paparkan sekian dalil yang memotivasi ahlul iman dan ahlul Islam untuk senantiasa bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mereka tidak mau bersabar, terutama terhadap perkara-perkara yang berat, perkara yang disyariatkan yang sifatnya istimrar, terus berjalan dan itu berat, maka mereka pun tidak akan bisa untuk menunaikannya, dan tidak akan bisa mereka untuk menggapai apa yang mereka harapkan. Selanjutnya qala al-imam As-Sa'di rahimahullah qala wa kadzalikal ma'siyah allati tashtaddu dawa'i an-nafsi wa nawazi'uha ilaiha wa hiya fi mahalli qudratil 'abdi fahadhihi la yumkin tarkuha illa bisabrin 'azim. Begitu juga kata al-imam As-Sa'di rahimahullah, sebuah kemaksiatan, kemaksiatan yaitu perbuatan yang melanggar, melanggar perintah Allah, melanggar perintah Nabi alaihi salatu wassalam, itu adalah isyan, yang dimana kemaksiatan tersebut adalah perkara yang terus membawa, terus menggiring, terus mendorong hati seorang hamba, jiwa seorang mukmin untuk melakukannya. Telah lalu firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya jiwa manusia itu akan terus mengajak kepada kejelekan. Wa hiya fi mahalli qudratil 'abdi. Dan hamba mampu untuk melaksanakannya dan mudah baginya. Bahkan dihiasi oleh syaitan. Syaitan berjanji untuk membuat anak Adam senantiasa bermaksiat kepada Allah. Syaitan berjanji ketika Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan sebagai penghuni neraka, maka syaitan pun menyatakan aku akan membuat mereka semua tersesat. Semuanya, yaitu Bani Adam, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat mudah bagi hamba untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi la yumkin tarkuha illa bi sabrin 'azim. Maka kemaksiatan ini ya tidak mungkin bagi seorang hamba untuk bisa meninggalkannya kecuali dengan habsun nafs, dengan menahan dirinya erat-erat, ya, betul-betul menahan, karena jalannya sangat banyak, dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, dari depan dan dari belakang. Di sana ada syaitan yang terus membisiki mereka, maka butuh kesabaran yang ekstra. Waqafu lidawa'i qalbihi wa nawazi'iha lillahi ta'ala. Dan dia berhenti, dia berhenti untuk tidak mengikuti panggilan hatinya untuk berbuat kemaksiatan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ampunan Allah, dan juga takut atas iqab atau balasan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wasti'anatan billahi 'alal 'ismati minha. Serta di antara perkara yang harus dia jadikan pegangan adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari kemaksiatan tersebut. Ialah as-sabr. Sebuah sifat yang disebut dengan as-sabr, kesabaran. Fa innaha minal fitanil kibar wa kadzalikal balaa asyaq khususan in istamarra fa hadza tad'ufu ma'ahu alqawi nafsaniyah wal jasadiyah wa yujadu muqtadaha huwa at-tasakhut wa in lam yuqawimha sahibaha bis-sabr lillah wa tawakkul alaih wal laja' ilaih wal iftiqar 'ala ad-dawam. Yang demikian ini kata beliau adalah termasuk fitnah yang besar. Artinya fitan kathirah, sangat sangat banyak. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mereka menyangka mereka dibiarkan menyatakan saya beriman dan dia tidak diuji? Sekali-kali tidak, ya. Mereka pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitan al-kathirah, fitan yang amat sangat banyak, ya. Termasuk di antara fitnah yang ada adalah ketika ia diberikan kekuasaan, kemudian dia akan memerintah seenaknya dengan tanpa memperhatikan batasan-batasan syariat, dengan tanpa memperhatikan etika-etika terhadap manusia, ya. Berkuasa seenaknya, kapan saja, apa saja yang ada di kepalanya dia keluarkan. Nah, ini terfitnah dia. Termasuk juga ilmu yang dimiliki, ya. Kedudukan di tengah-tengah manusia, syuhra, keterkenalan. Ketika dia dikenal oleh manusia, maka ini pun fitnah baginya. Masing-masing cara menanggulanginya, yaitu dengan dia terus bersabar ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, maka dia bersabar untuk terus mengamalkan ilmunya. Ketika dia diberikan kekuasaan, dia terus bersabar untuk mengemban amanah tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Ketika fitnah tersebut berupa kesulitan-kesulitan, dia berusaha untuk bersabar di dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita semua yang hidup di muka bumi ini yang disebut insan tidak akan bisa selamat dari yang namanya al-fitan. Pasti kita akan menyaksikannya. Ya, pasti. Namun selamat mereka yang selamat, terjerumus mereka yang terjerumus. Termasuk fitnah maksiat, fitnah. Ya. Oleh karenanya kemarin kami sampaikan Nabi SAW bersabda bahwasanya neraka itu dikelilingi oleh syahwat, fitnah. Ya. Neraka itu surga itu dikelilingi oleh syahwat, maka fitnah ini luar biasa. Nabi SAW juga pernah menyatakan yang pertama kali memfitnah Bani Israel kanat fin nisa, terkait dengan wanita, syahwat. Ya. Maka maksiat adalah bagian daripada fitnah yang dihadapkan di tengah-tengah hamba, di tengah-tengah manusia. Di dalam hadis Hudzaifah yang mungkin sering disampaikan dan mungkin sebagian kita hafal atas hadis tersebut, Nabi SAW menyatakan tu'radul fitan ka'ardil hasiri udan-udan. Fitnah itu akan terus kembali, akan ditampakkan kepada Bani Adam, kepada manusia, sebagaimana ketika kita diamparkan tikar atau karpet atau yang semakna, yang dimana manusia ketika bertemu dengan tikar atau karpet tersebut, tentunya dia akan duduk di situ dan dia akan pergi. Dia berdiri, akan keluar kemana, kemudian dia akan kembali lagi. Hakadzal fitan, terus akan mendampingi manusia. Tinggal yang mana yang bisa memilah dan memilih, mana yang baik untuk dirinya, mana yang tidak. Oleh karenanya Nabi SAW melanjutkan di dalam hadis ini, fa ayyu qalbin ushribaha nuqita fihi nuqtatun sauda. Hati yang mana yang menerimanya, artinya sudah tahu ini fitnah, tapi dia gapai, dia ambil, dia masuk dalam-dalam pada fitnah tersebut, maka diberikan titik hitam. Ya. Dan hati yang mana angkaraha, dia mengingkarinya, nukita fihi nuktatun bayda, dia akan diberikan titik putih yang mengingkari fitnah tersebut. Tahu dia fitnah, dia menghindar, menjauh daripada fitnah tersebut, tentunya dengan bimbingan syariat. Maka yang hitam tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati kemudian setelahnya, setelah ditampakkan fitnah, ada dua, terbagi menjadi dua. Yang pertama qalbun aswad, hati yang hitam kelam, murbadan kalkuzi mujakhia, hitam kelam, dia seperti tungku yang dibalik, ya, tungku biasa dibuat untuk buat air, ya. Dia di bawah api, tentunya ketika terkena api dia hitam kelam, dibalik, hitam kelam dibalik. Gimana? Kalau dibalik dia mau masuk apa? Tidak bisa masuk apa-apa. Hati yang seperti ini, yang hitam kelam ini, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Ini akibatnya ketika dia tenggelam pada fitnah-fitnah yang ada, dia tidak tahu mana yang baik, dan dia tidak mengingkari kemungkaran-kemungkaran. Dan sebaliknya hati yang putih bersih, mithlu safa, bersih, jernih. Ketika yang demikian ini mudah, ya. Yang jernih, putih, bersih, mithlu safa, mudah dia untuk menerima kebenaran, mudah bagi dia untuk mengakui kesalahan, mudah bagi dia untuk menghindarkan dirinya dari fitnah demi fitnah. Fa'ala kulli hal, maka fitan al-kathirah yang banyak ini tidak akan bisa manusia terhindar untuk menyaksikannya. Tinggal kita termasuk yang mana yang bisa mengingkari fitnah tersebut, ataukah kita termasuk orang-orang yang tenggelam pada fitnah tadi. Termasuk daripadanya adalah al-ma'asi wadh-dhunub. Maka itu adalah fitnah. Wa kadzalikal bala asyaq. Begitu juga itu adalah sebuah ujian yang amat sangat berat menimpa seorang hamba. Makanya bagi pemabuk, ya, mereka yang biasa minum khamr, tentunya sulit bagi mereka untuk bisa berhenti dari kebiasaannya. Bisa ditanyakan kepada mereka yang terbiasa untuk minum khamr, berat sekali untuk meninggalkan perkara tersebut. Begitu juga mereka para perokok, sangat-sangat berat untuk menghindar, untuk meninggalkan perkara tersebut. Maka ini adalah ujian, ujian yang syak, yang sangat berat bagi mereka yang berada pada perbuatan tersebut. Namun ujian, namanya ujian, manusia diuji oleh Allah untuk apa? Untuk diketahui mana yang betul-betul ikhlas mengikuti perintah Allah, mana mereka yang tidak jujur, ya. Mana yang tidak jujur di dalam menjalani perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diketahui setelahnya, ujian demi ujian, fitnah demi fitnah, ya. Sebagaimana namanya, fitnah diberi nama fitnah karena dia akan menyaring manusia, mana yang layak dan mana yang tidak. Ya, demikian. Ala kulli hal. Maka ini adalah sebuah bala yang betul-betul besar, berat. Khususan ini istamarra, secara khusus ketika dia terus-menerus melakukannya. Maka hadza tad'uf ma'ahu al-qawi nafsaniyah wal jasadiyah. Ini akan membuat lemah kekuatan jiwanya dan akan membuat dirinya lemah pada jasadnya. Tentunya mereka akan kepikiran. Dia tahu ini barang yang haram, khamar. Tahu dia. Seluruh manusia mengutuknya, melaknatnya, baik mukminnya maupun kafirnya. Mereka sepakat bahwasanya ini adalah perkara yang mudhir, perkara yang sangat berbahaya. Maka dia pun gundah gulana. Dari satu sisi, di sisi yang lain syaitan membisikinya. Katanya siapa? Ya, bisikan syaitan. Ya, katanya siapa membahayakan? Buktinya orang-orang kafir yang ada di negeri barat sana, mereka menikmati, bahkan menjadikannya sebagai minuman-minuman mereka, mendampingi mereka dalam kesendirian mereka. Ya. Yang penting jangan banyak-banyak, bisikan syaitan. Ya. Maka ini akan membuat badannya pun lemah, kepikiran. Ketika sudah kepikiran luar biasa, maka tentunya akan mempengaruhi fungsi otaknya. Ya. Jelas, seseorang yang banyak mikir, pengaruh pada badannya, kena penyakit asam lambung, kena penyakit jantung, kena penyakit kolesterol yang tadinya normal karena sebab kepikiran tadi, tinggi tidak turun-turun, tensinya apalagi. Ya. Sekian amrad, sekian penyakit yang akan membuat dirinya lemah. Wa yujadu muqtadaha, dan hasilnya, ya, konsekuensi akhirnya adalah at-tasakhut. Dia murka, dia marah, dia tidak ridha. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang gila. Ya, tidak sedikit dari mereka yang gila karena kebanyakan mikir. In lam yuqawim hasahibah. Jika mereka yang terbiasa dengan perbuatan tersebut tidak melawannya dengan kesabaran, ya, dia akan marah, dia akan murka. Kata-kata kotor keluar dari lisannya. Ya. Tasakhut dia. Bahkan tidak ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa tawakkal alaihi, dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'a badlil asbab, dengan menjadikan sebab. Dengan menjadikan sebab. Namanya tawakal ini harus ada sebabnya. Orang sakit mau sembuh, saya tawakal kepada Allah. Harus ada sebabnya. Ya, badlul asbab tidak menafikan ketawakalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari obat. Makanya disyariatkan bagi orang yang sakit untuk meminum madu, terdapat padanya syifa. Begitu juga terdapat obat pada habbatus sauda. Begitu juga terdapat syifa terhadap ma'u zamzam. Syifa, ya, bagi siapa yang meminumnya. Ya. Dan seterusnya. Begitu juga obat-obat yang diketahui secara ilmiah dan sudah dicoba manjur bermanfaat, maka boleh untuk digunakan. Wadah. Untuk digunakan sebagai obat. Ya. Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah, terus mengupayakan sebab. Dia berusaha, dia cari cara bagaimana caranya dia bisa berhenti dari minum khamr, bisa berhenti dari merokok, bisa berhenti dari mencuri, ya, dari penyakit-penyakit yang itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iftiqar 'ala ad-dawam wal laja ilai, dan hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iftiqar 'ala ad-dawam, dan merasa dirinya sangat-sangat butuh terus ya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada isti'anah, menjadikan perkara-perkara untuk membantu dirinya di dalam menjalani kehidupannya, termasuk di antara perkara tersebut adalah as-sabr. Qala fa'alimta anna as-sabra muhtajun ilaihi al-'abdi bal muttar ilaihi fi kulli halatin min ahwalihi. فلهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه مع الصابرين. Maka dari ini semua, atas penjelasan daripada Al-Imam As-Sa'di rahimahullah terkait dengan kesabaran, dari sini engkau tahu bahwasanya kesabaran itu adalah perkara yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Bahkan perkara tersebut adalah perkara yang sifatnya darurat, mutor bagi seorang hamba. Sangat butuh mereka kepada kesabaran pada setiap keadaan dari keadaan-keadaannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba untuk bersabar kepada Allah dan isti'anah dengannya, dan Allah juga memberitakan bahwasanya Allah bersama orang-orang yang senantiasa bersabar. Ya, inilah hakikat daripada ma'iyatullah, ya, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala hanya ada pada mereka-mereka yang mau bersabar, bersabar untuk melaksanakan ketaatan, bersabar untuk tidak bermaksiat, bersabar atas ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikat daripada ma'iyatullah Subhanahu wa taala, yaitu ma'iyah yang sifatnya khassah. Karena ma'iyah ini ada dua, ya. Ada ma'iyah ammah, ada ma'iyah khassah. Ma'iyah yaitu sebuah lafaz, ya. Ma'iyah ini adalah sebuah lafaz, ucapan yang menunjukkan, ya, berkumpulnya sesuatu pada satu tempat atau pada sebuah zaman, atau berkumpulnya sesuatu di dalam apa? Di dalam kemuliaan, ya, atau di dalam sebuah derajat. Nah, ini ma'iyah. Maknanya ma'iyah. Ma'iyah, ya, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ma'iyah al-ammah yang sifatnya umum, yaitu Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama hamba, ya, bersama makhluk dimanapun mereka berada. Ya, Allah tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dimanapun kita berada. Maka ini adalah kebersamaan Allah terhadap hambanya, baik orang yang kafir ataupun orang yang mukmin. Allah tahu, ya. Allah senantiasa memantau. Yang kedua adalah ma'iyah al-khassah, yaitu kebersamaan Allah terhadap mereka-mereka yang beriman, terhadap mereka-mereka yang bertakwa, terhadap mereka-mereka yang senantiasa menjaga kesabarannya, ya, senantiasa bersabar untuk melaksanakan ketaatan, untuk menghindarkan dari maksiat, bersabar di dalam setiap perkaranya. Maka kebersamaan Allah Subhanahu wa taala tersebut diterapkan dalam bentuk pertolongan Allah, dalam bentuk taufiknya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang soleh tadi. Ya, ini hakikat daripada ma'iyatullah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman. Qala ay ma'a man kana as-sabru lahum khuluqan wa sifatan wa malakatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama mereka yang mereka ini menjadikan kesabaran itu sebagai akhlak, sebagai sifat yang ada pada diri mereka. Ya, senantiasa bersabar. Qala bima'unatihi wa taufiqihi wa tasdidihi. Berupa pertolongan Allah, berupa taufiknya, berupa ketepatan. Maka jika demikian keadaannya, kata beliau, fahanat alaihim dzalikal masyaq wal makarih wa sahula alaihim kulla adhimin wa zalat anhum kulla su'ubatin wa hadhihi ma'iyatun khassa taqtadhi muhabbatuhu wa ma'unatuhu wa nasruhu wa qurbuhu wa hadhihi manqabatun 'azimah lis-sabirin. Maka kata beliau, mudah bagi mereka-mereka yang punya sifat sabar tersebut untuk mengemban kesulitan, untuk mengemban perkara-perkara yang ia benci. Wasahula alaihim kulla azimin, dan mudah bagi mereka bagi setiap perkara yang berat, yang besar. Tidak ada kata sulit. Dan hilang segala kesulitan. Dan ini adalah ma'iyatun khasah, ma'iyah yang sifatnya khasah, yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang senantiasa bersabar. Dan konsekuensinya taqtadhi mahabbatuhu, konsekuensinya dia akan dicintai Allah. Konsekuensinya Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Konsekuensinya Allah akan dekat dengannya. Dan ini kata beliau adalah sebuah manqabah azimah, sebuah pujian yang agung, ya. Sebuah pujian dan sebuah keistimewaan, ya, yang diberikan kepada mereka-mereka yang senantiasa bersabar. Nikmat, ya, nikmat azimah ketika mereka senantiasa bersabar di atas apa yang diberikan kepada mereka. Falaula lam yakun lis-sabirina fadilah illa annahum fazu bihadhil ma'iyah min Allah taala. Jika dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, terhadap orang-orang yang sabar tidak ada keutamaan, namun cukup bagi mereka ma'iyah Allah kepada mereka. Dengan mereka senantiasa bersabar, Allah akan memberikan taufiknya, akan memberikan pertolongan kepadanya. Maka niscaya lakafa biha fadlan wa syarafan, cukup baginya mendapatkan kemuliaan dari kebersamaan Allah pada mereka. Wa ammal ma'iyatul 'ammah fa hiya ma'iyatul 'ilmi wal qudrah. Adapun ma'iyah yang sifatnya umum, ya, yang diberikan kepada siapa saja, yaitu berupa ilmu dan kemampuan Allah. Allah tahu, Allah mampu untuk menyaksikan hambanya dimanapun dan kapanpun. Kama fi qawlihi ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jal menyatakan wa huwa ma'akum, yaitu Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Wa hadhihi ammatun lil khalqi. Maka ma'iyah ini sifatnya umum untuk seluruh makhluknya. Qala, selanjutnya, yaitu kita telah selesai membahas pembahasan wasta'inu bisabri. Sebentar lagi kita akan memasuki pembahasan wassalah, ya. Kita diperintahkan juga untuk menjadikan sholat sebagai penolong kita. Qala wa amara ta'ala bil isti'anati bis salati. Yaitu pada firman Allah, wasta'inu bis sabri was salah. Allah di sini memerintahkan kita untuk menjadikan salat ini sebagai penolong kita. Li'anna salata hiya imaduddin wa nurul mu'minin. Karena salat itu adalah merupakan tiangnya agama dan cahayanya orang-orang yang beriman. Subhanallah ya. Salat ya, sebagaimana kita semua tahu dan tidak mengapa untuk diingatkan tentang keutamaan dan kewajiban salat, karena ilmu itu memang senantiasa terulang ya. Ilmu Allah senantiasa terulang. Kemarin kita membahas pembahasan ini, besok kok dibahas pembahasan yang sama. Hakadzal ilm. Ya, demikianlah ilmu. Namun sekali lagi, barakallahu fikum, seolah-olah ketika kita belajar sebuah ilmu, pembahasannya sama. Kemarin dibahas tentang sholat, sekarang kok sholat lagi. Tapi seolah-olah di setiap majelis kita mendapatkan faedah yang baru. Ini kelebihannya daripada ilmu Allah yang amat sangat luas ya. Yang amat sangat luas. Padahal berputar di sana, tapi oh kok ini kita dapat faedah yang baru dari pembahasan ini. Maka dari itu ilmu itu terus apa? Diulang. Jadi jangan pernah bosan ya, sholat, sholat, sholat, sholat, sholat, sholat. Penting ya. Sholat ini perkaranya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salat ya ibadallah, ayyuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, adalah sebuah amalan ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala, akan Nabi SAW jadikan itu adalah rukun daripada rukun Islam ya, yaitu sholat. Allah memerintahkan secara langsung di dalam Al-Quran ya, aqimis shalah, dalam sekian ayatnya. Bahkan perintahnya awal mulanya Nabi SAW langsung naik ke langit untuk menerima mandat sholat yang awalnya 50 rakaat, kemudian diberikan masukan oleh Nabi Musa sampai diberikan menjadi 5 rakaat dalam satu hari. Langsung Rasulullah SAW menerima mandat tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umatnya ya. Salat barakallahu fikum ya, sehingga kita tidak bermudah-mudahan padanya. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainal kufri as-salah. Perjanjian antara kami dan kekufuran itu adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. Para ulama berselisih pendapat kufur keluar dari Islam atau tidak. Bahkan jumhur ulama menyatakan mukhrij anil Islam, keluar dari Islam. Jumhur ya. Sebagian yang lain menyatakan kufrun duna kufrin, kufur yang tidak keluar daripada keislamannya. Sangat berbahaya. Makanya jangan bosan-bosan kita diingatkan tentang sholat. Karena Allah menyatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, karena peringatan tersebut bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Terkhusus permasalahan-permasalahan yang inti. Ya. Permasalahan inti dalam Islam di antaranya adalah salat. Kaitannya dengan kufur atau tidaknya ini adalah perkara yang besar dalam Islam. Jangan pernah kita tinggalkan sholat ya. Kita diperintahkan oleh Allah, ditentukan waktunya, dan diperintahkan secara berjamaah, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Kata para ulama, di sini terdapat isyarat atas kewajiban sholat berjamaah. Diperkuat lagi di dalam beberapa kasus di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul melarang orang yang buta untuk tidak mendatangi masjid. Artinya minta izin untuk tidak berangkat ke masjid tidak diperbolehkan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW hampir-hampir membakar rumah mereka-mereka yang tidak mendatangi panggilan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Menunjukkan pentingnya perkara tersebut. Jika itu adalah perkara yang ringan, tidak akan dilakukan oleh Nabi SAW. Jika bukan karena niswan dan juga aulad, jika bukan karena perempuan dan anak-anak, maka niscaya Rasulullah sudah membakar rumah-rumah mereka. Ya. Namun di antara keadilan Allah Azza wa Jal, di sana ada ancaman bagi mereka yang meninggalkannya. Di sisi yang lain, Allah memberikan pahala bagi mereka yang mendatanginya. Sekian pahala. Dia penghapus dosa. Hadis Abu Hurairah, salawatul khams, Ramadhan ila Ramadhan, Jum'ah ila Jum'ah, mukaffiratun lima bainahunna idajtunibat tilkabair. Salat yang lima waktu, masa-masa kita menunggunya. Begitu juga hari Jum'at ke hari Jum'at yang lain, Ramadhan ke Ramadhan yang lain, adalah penghapus dosa dengan syarat ketika dia meninggalkan dosa-dosa besar. Begitu juga di antara fadilahnya, Nabi SAW menyatakan salatul jamaah, salat jamaah ta'dilu 25. Ini sama pahalanya 25 kali lipat daripada dia salat bersendirian di rumah. Dalam riwayat 27, 27 derajat daripada salat bersendirian. Begitu juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW mempermisalkan, ya, jika di depan rumah kalian terdapat nahar, terdapat sungai, kata Rasulullah SAW, yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat, kemudian seseorang mandi daripada sungai tersebut 5 kali dalam sehari, ayabqa min daranihi syai', apakah tersisa dari kotorannya sedikit pun? Qalu la yabqa min daranihi syai', tidak akan tersisa kotoran dari badannya ketika dia mandi sehari 5 kali. Dzalika mathalul shalawatul khams, demikian permisalan salat yang 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian fadilah, yaitu sebuah salat yang dikerjakan dari takbir dan diakhiri dengan salam. Ini adalah kaitannya dengan sholat. Dan perkara tersebut adalah perkara yang Allah perintahkan kita untuk menjadikan alat bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Qala wa hiya silatu bainal abdi wa bainar rabbi. Dan sholat itu adalah sesuatu yang mengikat antara hamba dengan Rabbnya. Nah, ketika seseorang bermunajat kepada Allah dalam sholatnya, ini menunjukkan ada ikatan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kanat shalah, fa idza kanat salatul abdi salatan kamilah mujtami'an fiha ma yalzamu fiha wa ma yasunnu. Jika salat seorang hamba adalah salat yang sempurna, terkumpul padanya ma yalzamu fiha, apa yang wajib dan apa yang sunnah daripadanya, wa hasala fiha hudurul qalb alladhi huwa lubbuha, dan ada padanya kehadiran hati, dan itu adalah intinya, inti daripada sholat adalah kekhusyuan seseorang, ya, bahkan ini adalah rukun daripada sholat. kekhusyuan seseorang dan juga tumanina dia di dalam sholatnya. Baik, azan dulu, insyaallah setelah azan dilanjutkan kembali ya, sisa sedikit daripada pembahasan. Fadhol. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Melanjutkan kembali apa yang disampaikan oleh Imam Sa'di rahimahullah. Kata beliau, jika sholat seorang hamba itu sempurna, terdapat padanya apa yang diwajibkan dan apa yang disunnahkan, yang kemudian dilakukan dengan tumaknina dan khusyuk, dengan kehadiran hati, maka hamba ketika demikian istasyara dukhuluhu ala rabbihi wa wukufihi baina yadaihi mukifal abdil khadim al muta'addib. Ketika demikian solat seorang hamba, maka dia akan merasakan dia akan masuk di hadapan Rabbnya seolah-olah dia berdiri di hadapan Rabb, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana seorang budak atau sebagaimana seorang pegawai atau sebagaimana orang yang bekerja terhadap orang lain. Tentunya dia akan berusaha menggapai apapun, yang penting tuannya ridho. Ya, begitu juga mereka ketika sholat, dia akan melaksanakan apapun, akan melakukan apapun sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ridho padanya, dengan penuh rasa khusyuk, dengan penuh tumaknina, dengan melaksanakan apa yang diperintahkan pada sholat tersebut sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala mustahdhiran likulli ma yaquluhu wa ma yaf'aluhu mustaghriqan bi munajati rabbih wa du'ai. Kemudian dia pun mustahdhir, dia tahu atas apa yang ia ucapkan, dia sadar atas apa yang ia baca di dalam sholat tersebut. Terlebih lagi ketika dia memahami makna apa yang ia baca, dan dia tahu atas apa yang ia kerjakan, serta dia pun bergembira ketika dia bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bergembira ketika dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sholatnya. Maka yang demikian ini kata beliau, la jarama anna hadhihi shalah min akbaril ma'unah ala jami'il umur, ala jami'il umur. Maka tidak diragukan lagi ketika demikian sholat seorang hamba, maka sholat tersebut adalah penolong yang terbesar di dalam setiap perkara mereka. Qala fa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu akan menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan juga perbuatan yang mungkar. Nabi SAW di dalam sebuah hadis menyatakan, awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali dihisab kelak yaumul qiyamah itu adalah sholatnya. Fa in saluhat saluha sa'iru amalih. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalannya akan baik. Wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Jika sholatnya jelek, maka seluruh amalannya pun akan jelek. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat itu adalah penolong yang terbesar di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Maka perbaikilah sholat kita ketika kita ingin baik, baik di sisi Allah, baik di hadapan manusia. Itu dengan menjaga sholat sesuai dengan apa yang dituntunkan, dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh tumaknina. Qala wali anna hadzal hudur alladhi yakunu fi shalah yujibu lil abdi fi qalbihi wasfan da'iyan yad'uhu ila imtithali awamiri rabbihi wajtinab nawahi. Karena kehadiran hatinya tersebut di dalam sholatnya, ini akan membuat seorang hamba memiliki sebuah sifat di dalam hatinya yang terus menyeru, ya, yang terus mengajak seorang hamba untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya akan timbul dalam hatinya perkara-perkara yang terus menghalangi dirinya untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Qala wa hadhihi shalah allati amara Allah an amara Allah nasta'ina biha ala kulli syai. Inilah salat yang kita seharusnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikannya sebagai penolong di dalam segala sesuatu, yaitu intinya salat yang baik, salat yang sesuai dengan yang dicontohkan Nabi SAW menyatakan sallu kama raaitumuni usolli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat, salat yang penuh dengan istihdhar, penuh dengan kehadiran hati, salat yang sesuai, ada kewajiban, ada sunnahnya. Maka dengan itu biiznillah seseorang akan terjaga dari perbuatan yang jelek, perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Maka dengan ini kita telah menyelesaikan pembacaan daripada tafsir surat Al-Baqarah ayat 153. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.